الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه باب apabila anak kecil masuk Islam lalu dia mati, apakah disolatkan jenazahnya? Wahal yu'radu 'ala sabiyil Islam, dan apakah dipaparkan, disampaikan Islam ini kepada anak kecil? Wa qala al-Hasan wa Shuraih wa Ibrahim wa Qatadah. Hasan al-Basri, Shuraih al-Qadhi, Ibrahim al-Nakhai, Qatadah binti Amr as-Sadusi. Mereka berempat menyatakan idza aslama ahaduhuma falwaladu ma'al muslim. Apabila salah satu dari pasutri yang kafir itu masuk Islam, falwaladu ma'al muslim, maka anak-anaknya bersama dengan yang muslim. Jadi ada pasangan suami istri, dua-duanya Nasrani, lalu salah satunya masuk Islam, maka anak-anaknya diikutkan dengan yang muslim. Atau sama-sama Yahudi, atau misalnya satunya masuk Islam, yang lainnya belum, maka anak-anaknya bersama dengan yang muslim. Wa kana Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ma'a ummihi min al-musalahin wa lam yakun ma'a abihi 'ala dini qawmi. Dan dulu Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bersama dengan ibunya yang muslimah, termasuk musta'adin yang lemah ketika itu. Walam yakun ma'abi, dan Ibn Abbas tidak bersama dengan bapaknya, ala din qaum, yang ketika itu masih di atas agama kaum. Ini asal menguatkan pernyataan empat imam di atas. Kalau pasutri sebelumnya non-muslim, lalu salah satunya masuk Islam, maka anaknya bersama dengannya muslim. Wa qala, dan beliau berkata, ini ucapannya Abdullah bin Abbas, disebutkan oleh Ibn Hazm dalam Muhallab, al-Islamu ya'lu wa la yughla, Islamu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada. Ini diucapkan oleh beliau terkait dengan masalah yang di atas. Lafaznya disebutkan oleh Ibn Hazm dalam Al-Muhalla, qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma idza aslamatil yahudiyyah aw an-nasraniyyah tahta al-yahudi aw an-nasrani yufarraqu bainahuma al-islamu ya'lu wa la yughla. Kata Ibn Abbas, apabila wanita Yahudiyah masuk Islam atau wanita Nasraniyah masuk Islam dan dia istrinya seorang Yahudi atau Nasrani, jadi suaminya masih Yahudi atau Nasrani, yufarraqu bainahuma, langsung difirak, dipisah antara keduanya, al-Islamu ya'lu wa la yughla. Kata Ibn Abbas, al-Islam ya'lu wa la yughla, Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada. Baik, ini ada beberapa masalah masalah yang diangkat oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam bab ini. Yang pertama adalah terkait dengan Islamus Shadiq, terkait dengan keislaman anak kecil yang belum balik. Perlu kami, bahwasanya setiap bayi yang lahir, al-maulud, ini dilahirkan di atas fitrah, dilahirkan di atas fitrah, di atas Islam. Sebagaimana nas hadisnya Rasulullah SAW. Lalu bayi tadi mengikuti orang tuanya. Mengikuti orang tuanya. Orang tuanya ada tiga keadaan. Yang pertama, orang tuanya muslim. Kedua-duanya muslim. Maka anak itu dinyatakan sebagai muslim mengikuti orang tuanya. Baik, bayi tadi dinyatakan muslim mengikuti orang tuanya. Sehingga ketika nanti dia balik, tidak perlu mengulang dua kalimat syahadatain. Dia sudah dinyatakan sebagai muslim mengikuti orang tuanya. Ini dengan kesepakatan para ulama. Paham saya ya? Yang kedua, orang tuanya kafir non muslim. Orang tua sang bayi tadi kafir non muslim. Mungkin sama-sama Nasrani, mungkin sama-sama Yahudi, mungkin sama. Maka sang bayi ini dihukumi sama kayak orang tuanya. Dihukumi sama kayak orang tuanya. Barakallahu. Dinyatakan sebagai orang kafir. Baik itu. Sehingga ketika dia nanti mumayyiz, dia balik, dikatakan kafir sesuai dengan nama orang tuanya, imma Nasrani, wa imma Yahudi, wa imma yang lainnya. Baik, di sini menentukan azabnya muncul masalah yang diangkat oleh mualif berikut. Apakah anak kecil itu disampaikan Islam kepadanya? Al-jawab, nah. Seorang anak kecil yang tinggal bersama dengan orang tuanya yang kafir. Anak kecil yang tinggal di lingkungan orang-orang kafir, dihukumi kafir sebagaimana orang tuanya, maka dipaparkan Islam kepadanya. Dia diajak masuk Islam. Ini akan dibawakan riwayatnya sebagaimana Nabi SAW memaparkan Islam kepada anak kecil Yahudi yang sakit, yang biasa membantu Rasul. Dia sakit, dicium sama Rasul, diajak masuk Islam. Diperintahkan oleh orang tuanya masuk Islam. Dan dibawakan riwayat insyaAllah. Itu menunjukkan dipaparkan Islam kepadanya. Yakni apabila bayi tadi, anak kecil tadi, tinggal di lingkungan orang-orang kafir bersama dengan orang tuanya yang kafir, maka dia bukan muslim. Dia bukan muslim, maka dipaparkan Islam kepadanya. Paham dong? Baik, itu keadaan yang kedua. Orang tua bayi tadi sama-sama kafir, maka dia dihukumi sama kayak orang tua. Keadaan yang ketiga, orang tua bayi tadi ada yang muslim, ada yang kafir. Aslama ahaduhuma. Salah satunya ada yang masuk Islam. Baik, ini anak diikutkan sama siapa ya? Jawabannya diikutkan dengan yang muslim. Itu makna daripada ucapan Al-Hasan, Syuraih, Ibrahim dan Qatadah dalam buku ini. Idza aslama ahaduhuma fal waladu ma'al muslim. Ketiga, salah satu dari orang tuanya ada yang muslim, maka anaknya diikutkan dengan yang muslim, entah bapaknya atau ibunya. Hujjahnya adalah berkait dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Belum masih kecil ketika itu, ibunya masuk Islam muslimah, ayahnya belum muslim. Maka Ibn Abbas bersama dengan ibunya yang muslimah, tidak bersama dengan bapaknya yang ketika itu masih kafir. Dasarnya ucap beliau, al-islamu ya'lu wala yu'la. Hada mafhum. Masalah berikutnya diangkat. As-sabihada, anak kecil tadi ketika dia mati, apakah disolatkan Jawabannya dirinci sesuai dengan perincian tadi. Kalau dia adalah anak-anaknya kaum muslimin, jadi yang poin pertama ya, keadaan yang pertama di anaknya kaum muslimin, fana'am, dia disolatkan dan dikuburkan di makbarah kaum muslimin, tetapi hukumnya sunnah. Mensolatkan jenazah anak kecil yang belum balik hukumnya sunnah, bukan fardhu kifayah. Barakallahu fiik. Begitu pula ketika anak kecil tadi hidup di tengah-tengah orang kafir, orang tuanya kafir, tetapi anak kecil tadi masih Islam. Dia masih Islam. Bapaknya masih kafir, ibunya masih kafir, tapi anak tadi aslama, masuk Islam. Apakah dia disolatkan jenazahnya, ya, Mas? Jawabannya, na'am. Dikarenakan dia muslim, disolatkan jenazahnya ketika dia mati dan dikuburkan di makbarahnya kaum muslim. Walaupun orang tuanya kafir. Al-Islam ya'lu wa la yu'la, maka jenazahnya diurus bagaimana kaum muslim. Barakallahu. Halo. Tetapi kalau bayi tadi, bayi kafir atau anak kecil tadi kafir, tinggal di lingkungan orang-orang kafir dan dia mati belum Islam, maka tidak diurus jenazahnya sebagaimana kaum muslimin. Muslimin tidak mensolatkan jenazahnya. Kenapa ya, Pak? Dia mati, mati kafir, dihukumi sama dengan kondisi orang tuanya. Nah, dengan kuncian tadi para kolonial. Kalau dia bukan muslim, maka dia dimakamkan di kuburannya orang-orang kafir, tidak dimakamkan di kuburannya kaum muslim. Assalamualaikum. Ini masail yang disebutkan oleh Al-Mu'allim Rahimahullah. Sebagai tambahan terkait dengan bab pernikahan, ini faedah yang diambil dari ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yaitu apabila ada pasukri, ini pasangan suami istri yang kafir, dua-duanya sama-sama Nasrani atau sama-sama Yahudi, ternyata yang wanita, yang istri masuk Islam, bagaimana hukum pernikahannya? Nah, diterangkan tadi oleh Ibnu Abbas, yufarraqu bainahuma, harus difiraq, dipisah antara keduanya. Al-Islam ya'lu wa la yu'la. Ingat, yang masuk Islam siapa ya, Pak? Nah, yang perempuannya itu masih Islam, sementara suaminya masih Yahudi, masih Nasrani, maka fasakh, langsung difiraq antara keduanya. Tidak mungkin muslimah bersuamikan Nasrani atau Yahudi. Paham? Baik, sekarang bagaimana kalau yang masuk Islam itu yang laki-laki, dua-duanya sama-sama Nasrani atau sama-sama Yahudi, lalu yang masuk Islam adalah laki-lakinya, firaq ataukah tetap lanjut? Lanjut, kenapa? Nah, dikarenakan laki-laki muslim boleh menikah dengan ahli kitab. Nah, barulah. Tanya ya? Ada mafhum. Baik, sekarang kebalikannya. Ada pasukri, pasangan suami istri, sama-sama muslim. Ini muslim, ini muslimah. Ternyata yang muslimah ini murtad dari agamanya. Murtad dari agamanya. Irtadat an diniha. Bagaimana status pernikahannya? Laki-lakinya muslim, perempuannya tadinya muslimah jadi Nasraninya atau Yahudinya. Bagaimana? Hah? Jawabannya, pernikahannya dinyatakan firaq, harus dilepas dikarenakan dia posisinya adalah murtadah, perempuan yang murtad dari agama, dari Islam. Lain kalau perempuan tadi dari somaunya Yahudi atau Nasrani, boleh laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab. Sekarang ini dulunya muslimah, sekarang kafir, murtadah. Dalam Islam yang mengganti agama dia apa? Ibunu man baddala dinahu faqtulu. Apalagi yang murtad itu adalah yang laki-laki. Dua-duanya muslim dan muslimah, suaminya murtad. Tadi yang muslim menjadi kafir, Yahudi atau Nasrani. Ini jelas, wabah difasak, langsung bubar pernikahannya. Seorang muslimah tidak mungkin dibawa ke penguasaan laki-laki yang kafir, yang non-muslim yang kafir. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Al-muhim yang kita bahas terkait dengan masalah anak kecil dan jenazahnya. Jadi dengan penjelasan yang telah lewat pada itu. Sekarang kita baca hadis cukup panjang ya, teman-teman. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala haddatsana 'Abdan namanya Abdullah bin Utsman, kunyahnya Abu Abdurrahman. Ada yang punya nama Abdullah dengan kunyah Abu Abdurrahman? Abdullah itu siapa kunyahnya? Tidak punya kunyah. Berkasih kunyah Abu Abdurrahman? Hah? Berkasih you. Mau? Nanti Abdullah Abu Abdurrahman. Nanti kita gelari Abdan. Kira-kira Abdan. Mau Abdan? Dalam sejarah ini pondok sebelumnya ada yang begitu. Sama-sama dari Lampung. Abdan yang dulu sini juga dari Lampung. Tantu juga dari tulang bawah Lampung. Pasir. Ada. Kalau dulu gemuk, gede orang. Tantu kurus. Jadi ada Abdan gede, ada Abdan kecil. Labas. Abdan, Abdullah bin Uthman, Abu Abdurrahman. Qala akhbarana Abdullah ibn Mubarak. An Yunus ibn Yazid al-Aili. An al-Zuhri. Namanya siapa Zuhri? Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Zuhri Abu Bakar. Qala akhbarani Salim ibn Abdillah. Salim bin Abdillah bin Umar. Anna ibn Umar radiyallahu anhu ma'akhbarah. Ibn Umar namanya siapa? Abdullah bin Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhumah. Anna Umar antalaqa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu berangkat pergi bersama Nabi alaihi salatu wasallam fi rahtin, bersama dengan rombongan sahabat. Rahtun jumlah 3-9 qibla ibn Sayyad, menuju ke tempatnya Ibnu Sayyad. Ini Ibnu Sayyad menghiburkan ketika dia apa? Ada yang mengatakan dia nabi, ada yang mengatakan dia dajjal. Yang betul dia dukun. La nabi wala dajjal. Tapi sempat hibur, dia adalah dajjal. Dia adalah dajjal. Nabi tidak mungkin. Sebab ketika itu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih heboh, dia dianggap sebagai dajjal, sosok dajjal dalam wujud. Ketika itu Rasul dan para sahabatnya berangkat menuju tempat Ibnu Sayyad. Kala itu Ibnu Sayyad masih kecil. Hatta wajaduhu yal'abu ma'asibyan, hingga didapati oleh Rasul dan para sahabatnya Ibnu Sayyad ini sedang bermain-main dengan anak-anak kecil yang semua dengan dia. Inda Uqum ibn Maghalah. Uqum itu adalah benteng-benteng batu, atau boleh memaknakan Uqum adalah bukit-bukit kecil di kota Madinah. Di tempatnya Bani Maghalah. Bani Maghalah itu satu kabilah dari kalangan Ansar. Waqad qaraba Ibnu Sayyad al-hulum, ketika Ibnu Sayyad hampir balik. Qaraba al-hulum, hampir balik. Dia belum balik. falam yash'ur hatta daraba an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi yadihi. Ibnu Sayyad tidak merasa. Ibnu Sayyad tidak merasa, tidak sadar hingga Rasul memukul dengan tangannya, dipukul. Thumma qala Ibnu Sayyad, lalu Rasul berkata kepada Ibnu Sayyad, tashhadu anni Rasulullah. Di sini Rasul memaparkan Islam kepada siapa? Kepada Ibnu Sayyad. Apa kamu bersaksi aku adalah utusan Allah? Panabara ilaihi Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad memandang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, sambil mengatakan, asyhadu annaka rasul ummi. Saya bersaksi engkau rasulnya para ummi. Ini diplomatis ya. Dan itu belum dinyatakan sebagai muslim sampai dia mengatakan Rasulullah utusnya Allah SWT. Faqala Ibnu Sayyad lin Nabi Rasul. Setelah itu gantian Ibnu Sayyad yang mengatakan kepada Nabi, atashhadu anni Rasulullah. Apa kamu bersaksi aku sebagai Rasulullah? Para bapak, Rasul menerangkan. Waqal, sambil mengatakan, amatu billahi wa rusuli. Aku beriman kepada Allah dan para Rasulnya, kata Rasul. Ini menunjukkan apa ya, Pak? Al-Ibn Sayyad, bukan orang Muslim. Faqala lah, Rasul mengatakan kepada dia lagi, bertanya lagi, mada tara? Apa yang kamu lihat sekarang? Qala Ibn Sayyad, yatini sahibun wa kadib. Kata Ibnu Sayyad, datang kepadaku yang jujur yang dusta. Bahkan Nabi SAW khulita 'alaika al-amr. Kata Nabi, kalau begitu tercampur urusan ini dengan engkau. Tidak jelas. Begitu-begitu seorang dukun. Nah, ada yang sibabar sadiq. Ada yang sibabar gadib. Kadang benar, kadang salah. Itu dukun ya, Pak. Maka Rasul mengatakan kulitu alaikul amr, kacau dan kami. Maka Rasul Nabi SAW, maka Nabi mengatakan kepada Ibnu Sayyad, mengetes Ibnu Sayyad, ini qad khaba'tu laka khabina, aku menyembunyikan sesuatu untukmu, coba kamu tebak. Maka Ibnu Sayyad waduh, dia yang harus menyembunyikan adalah tuh dan sama Allah. Padahal yang dia dibawakan ad-duhan. Yang dibawakan ad-duhan. Jadi jinnya dapat cuma sedikit. Paham ini? Jinnya ini dapat sedikit bocoran. Tuh opo. Nah, ngerti ya, Pak. Padahal adalah ad-duhan. Faqala, maka Nabi tegas menyatakan irsa. Menyingkir dari sini. Falan ta'tuwa qadrak, engkau tidak akan melampaui kedudukan kamu. Ai innaka kahin, kamu ini dukun, bukan dajjal, bukan nabi. Nah, ketika Rasul mengetes dia dengan tadi itu, dia mengatakan tuh, gak lagi tuh apa. Ketahuan ini berarti ada jinnya yang ngasih informasi tapi tidak lengkap, sehingga tuh kita aja ya, Pak. Betul ya, Pak? Yang betul ad-duhan. Cara kalau Rasul mengatakan ikhsa falan ta'du wa qadran ai innaka kahin. Ketahuan sekarang. Nyah kau dari sini. Kamu dukun. Faqala lahu faqala Umar radhiyallahu ta'ala anhu, maka Umar mengatakan da'ni ya Rasulullah adrib 'unuqah. Ya Rasulullah, biarkan aku penggal lehernya dia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan iyyakunhu falatusallatu alaih. Iyyakunhu, kalau Ibnu Sayyad ini dajjal, iyyakunhu, kalau dia adalah dia, ini kalau dia adalah seorang dajjal, falatusallatu alaih, engkau tidak akan mampu untuk menguasai dia. Sebab dajjal yang membunuh siapa? Nabi Isa, bukan Umar. Wa illam yakunhu, tapi kalau dia bukan dajjal, fala khair laka fi qatlih, maka tidak ada kebaikan untukmu membunuh dia. Pada gunanya membunuh dia. Wa qala Salim, berkata Salim, sami'tu Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, saya mendengar Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, intalaqa ba'da dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Umayyah bin Ka'ab ila an-nakhl allati fi Nusayyat. Setelah itu, setelah peristiwa tadi, berangkatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Umayyah bin Ka'ab ila an-nakhl allati fi Nusayyat, ke kebun kurma yang di situ ada Ibnu Sayyad. Wa huwa yaqtal, dan Rasul yaqtal, melakukan upaya sembunyi-sembunyi, yaqtal, membuat yang namanya tipuan gitu ya, rencana. Ayyas ma'a min Ibnu Sayyad syai'an, untuk Rasul bisa mendengarkan dari Ibnu Sayyad sesuatu, qabla ayyarah Ibnu Sayyad, sebelum dilihat dari Ibnu Sayyad. Jadi Rasul ketika itu mengendap-endap supaya bisa mendengarkan kata-kata Ibnu Sayyad sebelum diketahui keberadaannya. Fara'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutajjih, maka Nabi SAW melihat Ibnu Sayyad dalam keadaan Ibnu Sayyad sedang berbaring, muqtadi sedang berbaring, yakni fi qadifatin lahu, yakni berbaring di kainnya dia, qatifah, kain selimutnya Ibnu Sayyad, fiha ramzah, padanya ada rumus-rumus, au zamrah, padanya ada zamrah, suara yang jelas. Farat Ummu Ibnu Sayyad Rasulullah SAW. Tiba-tiba ibunya Ibnu Sayyad melihat Rasulullah SAW. Wa huwa yadfi fi juhurin nakhl. Rasul menyembunyikan dirinya di pelepah-pelepah kurma, kelihatan oleh ibunya. Faqalat Ibnu Sayyad, maka ibunya langsung mengatakan kepada Ibnu Sayyad, ya Safi, hei Safi. Wah, ismu Ibnu Sayyad itu namanya Ibnu Sayyad, namanya Safi. Ada Muhammad, hei Safi, ada Muhammad, ada Muhammad. Fathar Ibnu Sayyad, maka dia langsung lari, langsung pergi. Bahkan Nabi SAW berkata, Nabi SAW, lau tarakat hubayyan, kalau seandainya ibunya membiarkan dia, bayan akan jelas siapa dia ini. Wa qala Su'aibun fi hadithi, berkata Su'aib pada hadisnya, farafasahu, yang di atas, rafadahu. Ketika Ibnu Sayyad mengatakan, atashhadu anni Rasulullah, farafadahu. Itu di atas yang ini, farafasahu. Rafas, sama dengan menolaknya, dengan cara memukul dadanya. Ramramah atau zamzamah, yang tadi ramzah atau zamrah gitu ya. Yang ini ramramah atau zamzamah, suara yang jelas. Baik, shaut khafi ghair wad. Orang gremeng pemakan dengan jelas. Wa qala Ishaq al-Kalbi wa Uqail ramramah, wa qala Ma'mar ramzah. Semuanya sama. Indah. Hadis ini wa'alaikum warahmatullah, disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, menjelaskan kepada kita bahwasanya anak yang belum baligh, as-sabi, dan dia bukan tinggal bersama dengan kaum muslimin alias kafir, maka diajak masuk Islam. Araba alaihi Islam. Ini jawaban atas istifham pertanyaan yang berlembab, wahal yu'rawu ala sabiyil Islam, apakah dipaparkan Islam kepada anak kecil? Jawabannya, dipaparkan apabila dia anak kecil yang tinggal bersama dengan orang tuanya bukan muslim. Paham? Adapun anak kecil yang lahirnya, tumbuh besarnya bersama dengan kaum muslimin, maka sudah dihukumnya sebagai muslim dengan tanpa harus mengulang lagi kalimat syahadatnya. Ada maksud. Sehingga dakwah ini tidak hanya disampaikan kepada orang-orang tua yang kafir tadi. Anak-anaknya pun juga didakwai masuk Islam. Ada maksud. Itu yang diinginkan oleh Al-Bukhari. Dan ucapannya Rasul, tashhadu anni Rasulullah. Tashhadu anni Rasulullah. Ada maksud. Jadi dari ucapan Ibnu Sayyah yang menjawab asyhadu annaka rasul ummi, saya bersaksi engkau rasulnya para ummi. Tahu ummi apa? Bangsa, bangsa Arab. Persis, sangat persis dengan ucapan siapa ya? Nah, dengan ucapannya jemaah liberal yang menyatakan rasul itu hanya rasulnya orang Arab. Bahasa Ibnu Sayyid, rasulnya para ummi. Allahumma musta'an. Hati-hati. Satu paket, sama-sama enggak beresnya. Baik, di sini juga yang berfaedah Ibnu Sayyid bukan dajjal. Sebab dajjal bermuncul di akhir zaman, termasuk tanda-tanda kiamat yang besar. Dua, dajjal tidak bisa masuk kota Madinah. Sementara Ibnu Sayyid di mana ya Pak? Dalam kota Madinah. Baik dong. Kalau intinya Ibnu Sayyid bukan dajjal, tapi dia kahin seorang dukun. Yang lainnya yang bisa kita ambil faedahnya para kuat itu, yang namanya dukun itu memiliki khodam dari bangsa jin. Jin-jin inilah yang akan memberikan kabar kepada sang dukun dengan dia mencuri kabar langit. Kadang shadiq, jujur, dapat utuh. Benar, nanti yang disampaikan sama sang kahin, sang dukun tadi. Kadang kadir, itu pada umumnya, dapat satu kalimat dicampur dengan 100 kalimat dusta disampaikan kepada sang dukun. Ini kadir. Dari ucapan Ibnu Sayyid, yahtini shadiqul aw kadhib wa kadhib. Ini ciri-ciri seorang dukun. Ciri-ciri yang lainnya ialah orang dikatakan kahin, dikatakan dukun, dikatakan tukang sihir ketika dia biasa komat kamit. Suaranya enggak jelas. Bukan semua pendidikan ya. Jadi ketika dia ditanya sesuatu, ditanya sesuatu, bagaimana ini, bagaimana itu, nggak jawab, terus baru ngomong, kisah-kisah orang dukun. Ada apalagi di depannya ada apa ya kan, ada apinya atau ada apanya, kisah-kisah dukun. Ciri-ciri yang lainnya ketika baru datang, aku baru datang 6 bulan kan, bapak kamu namanya bulan, ibu kamu namanya bulan kan, kamu dari sana kan? Kamu ke sini mau cari para kilangan? Langsung ngerti dia. Itu ciri dukun. Pernah undang, kenalan juga belum. Tahu-tahu ngerti namanya kamu, bapakmu, ibunya kamu. Ngerti kamu dari daerah ini, ngerti hajatnya kamu. Itu tukang sihir. Barakallah. Dan masih berjalan di alamat-alamat yang lain. Juga dari sini orang tindakan sudah kumpul dan menjamu faedah. Bolehnya datang atau mendatangi dukun atau tukang sihir untuk amar ma'ruf nahi munkar atau untuk membongkar keadaan dia. Sebagaimana Rasul di sini bersama dengan para sahabat datang kepada siapa? Kepada Ibnu Sayyid. Ngapain? Untuk membongkar keadaan dia. Barakallahu. Dan juga untuk mengajak dia masuk Islam dan semisalnya ikhwan barakallahu. Alaihi. Sehingga hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita tentang ancaman-ancaman bagi orang yang datang ke dukun itu kalau tujuannya untuk bertanya kepada sang dukun atau membenarkan bahkan ucapan sang dukun, itu keras ancamannya. Disebutkan dalam satu riwayat, maka dia dikatakan telah mengkufuri apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di sebagian riwayat yang lain tidak diterima sholatnya 40 hari. Itu bagi yang datang bertanya atau datang malah membenarkan ucapan sang dukun. Dan kalau datang untuk nahi mungkar, membongkar penyimpangan-penyimpangan hukum tadi, labas. Ini contohnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamualaikum. Wallahu ta'ala bisawab. Ala kulli hal, inti pembahasan hadis ini adalah anak kecil yang hidup bersama dengan orang-orang tuanya yang non-muslim, ya, ketika dia belum balik, bisa diajak masuk Islam, dipaparkan masuk Islam padanya. Dan ibarat dihafal ya Pak, yang panjang ini saya kasih waktu itu pekan Selasa depan, sebenarnya pekan depan ya, hafal ya. Yang berikutnya akan kita kasih pada kesempatan yang lain insyaallah. Allahu ta'ala mubissawab makkafirakuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.